قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Disebutkan dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 30, fitrah yang telah Allah tetapkan untuk manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua bahwasanya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala alal fitrah, di atas fitrah yang bersih, di atas Islam, di atas al-haq. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya ialah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal qalbu khalqun yuhibbul haq wa yuriduhu wa yatlubuhu. Hati yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan makhluk yang mencintai al-haq, menginginkan al-haq dan mencari al-haq. Apabila ada seseorang yang justru mencari jalan-jalan yang batil selain al-haq, berarti ada yang kurang beres dalam hatinya, dalam fitrahnya. Fitrah yang bersih tidak akan mencari kecuali al-haq. Fitrah yang bersih tidak mencari kecuali al-haq. Karena al-haq itu jelas, tidak samar sama sekali. Wa inna 'alal haqqi nuran. Hal ini disebabkan karena al-haq itu di atasnya ada cahaya yang menerangi orang yang mencarinya. Tidak akan sampai salah jalan, tidak akan sampai salah alamat. Al-haq di atasnya ada cahaya yang menerangi kita semuanya yang masih bersih fitrahnya.